berkaitan dengan masalah apa yang terpisah darinya, hitung baca atau tidak, ini kira ada apa namanya mahal nabok yang perlu dilihat lagi dan diri lagi masalahnya lebih baik. Tapi yang jelas hadis yang dibaca oleh beliau di sini adalah hadis yang apa? Hadis yang lemah. Kemudian kata beliau, watahillu maitatani wa damani as-samaku wa jarad wa kabir wa bihar. Yang halal dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan apa? Belalang. Nah, dua darah yang halal adalah al-kabid wa al-tihad. Al-kabid adalah apa? Hah? Al-kabid? Hati. Al-tihad? Hah? Limpa. Ini adalah dua hal yang dihalalkan. Jelas? Ya, dari darah dan dari apa? Dari bangkai. Ya, dan ini ada hadis dari Ibn Umar. Secara marfu'nya lemah. Secara marfu' dia lemah. Tetapi ya, tetapi dia mempunyai dia sahih dari sisi dia sahih secara mauquf. Hadisnya sahih secara apa? Mauquf. Dan yang mauquf punya hukum marfu. Punya hukum marfu. Nah, karena itu para ulama dia berdalilkan dengan dalil ini bahwa dia punya hukum marfu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan jarad ini secara khusus itu ada di dalam hadis Abdullah bin Abi Auf riwayat Bukhari dan Muslim. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات لا نأكل إلا الجراد. Ya, kata beliau, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Kami tidak makan kecuali apa? Kecuali belalang. Menunjukkan bahwa belalang adalah halal. Ini pendapat kebanyakan ulama. Adapun orang-orang Malikiyah, sebagian orang Malikiyah disyaratkan belalang itu disembelih juga. Ya, harus disembelih. Ya. Baik, jadi itu pendapat yang lemah. Yang benarnya, ya, bangkainya adalah halal. Baik. Kemudian kata beliau, watahillul maitatu lil muqtar. Dan halal bangkai itu bagi siapa? Orang yang terbesar. Ya. Nah, inilah yang disebut dalam sejumlah ayat mabturidtum ilaih. Kecuali apa yang kalian itu terbesar padanya. Nah, ya. Faman itturra ghaira bagit wala adin. Siapa yang terbesar? Ya. Siapa yang terbesar? Disebutkan kalimat terbesar. Jadi kalau dia terdesak darurat dalam keadaan darurat, dia namanya darurat. Ad-darurat tubihu apa? Al-mahdurat. Ya, darurat itu membolehkan hal yang terlarang. Ya. Nah, jelas ya? Ya, selesai sudah pembahasan tentang masalah penyembelihan. Kemudian kata Syaukani rahimahullah ta'ala, nah, gimana kita lanjut? Baik, terus sebenarnya kita cukupkan dulu habis ini. Tapi mungkin kita akan mulai lebih pagi ya.